بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan anugerah karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan pula majelis yang mulia ini kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah menuntut ilmu agama, dan dengannya kita mendapatkan ilmu nafi', disertai amal saleh al-mutaqabbal insyaallah taala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ammau an qubhi syirki hatta dhannuhu hasana. Akan tetapi takala syayatin, para syaitan, dan syaitan tentunya adalah musuh bagi kita semuanya, syaitan telah mencanangkan permusuhannya semenjak bapak kita Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan permusuhan ini terus berlangsung sampai datangnya hari kiamat, dan mereka tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tidak pernah berputus asa untuk menjatuhkan dan menyeret, menggelincirkan hamba-hamba Allah sehingga korban pun berjatuhan, bahkan termasuk bapak kita Adam alaihissalam. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau dengan at-taubah, demikian ibu kita Hawa. Kemudian mereka bertobat dan kembali menjadi hamba-hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban pun berjatuhan, mulai dari mereka manusia yang paling pertama, yaitu bapak kita Adam, sampai kemudian kepada siapa saja yang tentunya menyambut, menerima dakwah dari syaitan. Dan salah satu senjata syaitan yang paling ampuh tentunya adalah tipu daya, sehingga apa yang itu adalah kerusakan yang nyata, kerusakan yang demikian dahsyat dan besar, yaitu kesyirikan, di indah-indahkan, syaitan berusaha untuk menipu hamba-hamba Allah bahwa itu adalah baik, benar, sehingga mereka pun terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah syaitan, dari yang paling jelek berupa kesyirikan mereka indah-indahkan sampai segala macam bentuk maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pulalah yang dinyatakan di sini merubah fitrah kebanyakan manusia. Lakin lamma ghayyarat asyayatin fitra aktsari khalqi. Tetapi tatkala para syaitan itu merubah dari kebanyakan fitrah hamba-hamba Allah, atau merubah fitrah kebanyakan hamba-hamba Allah, wastalathum an dinihim, dan syaitan pun menguasakan kuasa mereka terhadap hamba-hamba Allah ini dan memalingkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa amaratuhum, dan syaitan pun memerintahkan, ayyushriku billahi, memerintahkan kepada mereka untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesyirikan ini malam yunazzil bihi sultana, tidaklah Allah datangkan satupun dalil penguat yang menguatkan kesyirikan yang diserukan dan didakwakan oleh syaitan tersebut. Tapi mereka syaitan berkuasa dan memaksa, kemudian mereka pun menyeret hamba-hamba Allah untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya dari keterangan ini ada bentuk peringatan bahwa kita hamba-hamba Allah perlu berwaspada dan perlu menjaga dirinya dari segala macam tipu daya syaitan yang mereka telah berhasil merubah fitrah kebanyakan kita manusia. Mereka berhasil bahkan menjatuhkan kebanyakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dari salah satu mereka, yaitu hamba-hamba Allah, tentunya berwaspada dan menjaga diri, karena kita belum tentu bisa selamat. Tadi sudah kita sebutkan bapak kita saja Adam dan ibu kita Hawa terjatuh, terseret oleh godaan, bujukan syaitan, tipu daya syaitan, maka ini cukup menjadi peringatan, pelajaran bagi kita. Kalaupun bapak kita bertobat, namun ini adalah peringatan bagi kita bahwa kita anaknya, kita keturunannya, tentunya juga demikian akan dikuasai kalau kita tidak menjaga diri kita dengan penjagaan dari Allah, meminta penjagaan dari Allah, akan ditipu kalau kita juga tidak dijaga dengan penjagaan Allah, akan di jatuhkan ke dalam wal-iyadzubillah dosa, bahkan kesyirikan, bahkan kekufuran, demikian dari dosa-dosa yang lain, wal-iyadzubillah. Dan tentunya keterangan di sini demikianlah yang diinginkan oleh penulis, bahwa peribadatan kepada Allah, yang peribadatan ini tidak tegak kecuali dengan cinta kepadanya, kecuali dengan merendah diri kepadanya, menghinakan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena gangguan dan tipu daya setan atau godaan makar dan tipu daya setan, maka ibadah yang itu cinta hanya diberikan kepada Allah, penghambaan, menghinakan diri yang itu hanya diserahkan kepada Allah, akhirnya kita serahkan kepada selain Allah karena tadi tipu daya makar dari setan. Maka kata beliau, betapa banyak mereka yang dirusak fitrahnya, hamba-hamba Allah ini, sehingga mereka menghambakan diri pada makhluk, merendahkan diri pada makhluk. Mereka mencintai makhluk sebagaimana mereka mencintai Allah, bahkan lebih daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Kenapa demikian? Karena tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Sehingga tadi kita katakan pelajaran yang besar yang kita dapatkan di sini adalah kita menjaga diri kita dari gangguan dan tipu daya syaitan. Bukan suatu hal yang mudah, kita mengatakan kita selamat, bukan suatu hal yang mudah. Tetapi kita selalu berharap kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selamat. Kita dijaga oleh Allah sehingga kita bisa selamat. Wallahu a'lam bissawab. Dan siapa yang Allah jaga, niscaya dia akan terjaga. Siapa yang Allah jaga, tidak ada yang dapat memudaratkannya. Kalau dia minta penjagaan dari Allah dan Allah jaga dia, atau hamba meminta penjagaan dari Allah dan Allah jaga hamba ini, maka tidak akan ada yang dapat memudaratkannya sekecil apapun, siapapun. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, wa'lamu, ketahuilah, seandainya semua istama'u ala ayyadurruka bisyai'in, apabila mereka semua bersepakat, berkumpul untuk memudaratkan kalian, maka tidak akan memudaratkan kalian sedikit pun kemudaratan mereka, terkecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jadi apa yang kita dapatkan dari kemudaratan bukan dari hamba tapi dari Allah. Sehingga siapapun yang memudaratkan, tidak akan ada yang dapat memudaratkan. Hal ini dikuatkan dengan kisah Bani Israel yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang gulam, pemuda yang dia sudah diinginkan untuk dihilangkan, dinyahkan, dibunuh, dihabisi, dimasukkan ke dalam laut dengan diikat batu, tapi tidak mati, dibuang dari atas gunung dengan diikat batu juga tidak mati, dan segala macam cara untuk pemusnahannya tidak mati. Tapi gulam ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. yang ingin mendakwakan bahwa hanya Allah yang mematikan, yang memudaratkan, tidak ada yang lain. Maka kata ghulam ini, apakah engkau benar-benar ingin saya mati? Maka kalau engkau benar-benar ingin saya mati, maka kumpulkanlah manusia di satu tempat perkumpulan yang mereka bisa terkumpul dengan jumlah besar. Lantas, ikat saya di atas tiang, atau salib saya di atas tiang, ikat saya di atas tiang, kemudian siapkanlah pemanah yang ketika dia meluncurkan pemanahnya, dia mesti mengucapkan Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah, Rabbnya pemuda ini. Maka niscaya demikian mematikan saya. Maka diikutin. Sebagaimana ma'ruf, kisah ini dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kisah Bani Israel. Dan terjadi apa yang terjadi? Pemuda ini pun diikat di atas tiang dan disiapkan pemanah untuk melemparkan busur panahnya. Dan melesatlah anak panah mengenai pemuda ini. Tetapi sebelum dilesatkan anak panah tersebut, disebutkan apa yang telah diajarkan oleh ghulam tersebut. Maka manusia yang menyaksikan, mereka berbondong-bondong beriman kepada Rabbnya ghulam, karena memang yang mematikan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan siapa-siapa. Ini menunjukkan kepada kita yang memudaratkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siapa saja. Sering kita sebutkan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Tafsir, dalam muqaddimah beliau dalam tafsir tersebut, Tafsir Ibnu Katsir atau Tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan dari pelajaran yang bisa diambil pengucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ketika kita membaca Al-Qur'an, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Dan apabila engkau membaca Al-Qur'an, berta'awudzlah, meminta perlindunganlah kalian kepada Allah. Maka kata beliau, kita makhluk yang zahir ini memiliki musuh yang gaib, dan bahkan musuh yang sedengki-dengki musuh, musuh yang sejahat-jahat musuh, yaitu syaitan, karena syaitan ini dari makhluk yang gaib, yang kita tidak tahu gerakannya, kita tidak tahu terkamannya. Beda kalau kita berhadapan dengan binatang buas. Atau binatang hewan buas. Kita pasti dari jauh sudah berwaspada ada hewan buas. Karena namanya hewan buas nampak bagi kita. Atau kita siapkan senjata untuk menembaknya. Itu langkah kita karena musuh kita jelas. Tapi syaitan tidak terlihat oleh mata kita. Tiba-tiba saja dia menyerang, tiba-tiba saja dia menerkam, tidak kita tahu gerak-geriknya, tiba-tiba saja dia mencekik, memukul, menusuk, karena dia gaib. Maka kata beliau, rahimahullah, musuh yang seperti ini, sepantasnya kita meminta perlindungan kepada zat yang maha gaib. Zat yang maha gaib. Jadi syaitan ini gaib. Tidak terlihat oleh mata kita. Tapi syaitan melihat kita, bahkan menyerang kita dengan melihat kita. Maka sebaik-baik perlindungan yang kita lindungi diri kita, meminta kepada siapa? Zat yang maha gaib, yang syaitan pun tidak dapat melihatnya. Syaitan ini gaib, tapi syaitan pun tidak dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu zat maha gaib. Yang zat yang maha gaib ini dapat melihat syaitan. Sama dengan syaitan dapat melihat kita, kita tidak melihat syaitan. Syaitan dengan zat yang maha gaib ini Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita meminta perlindungan kepada zat yang maha gaib, yang melihat segala-galanya, kita dan syaitan. Yang mana dengan perlindungannya kita akan terlindungi. Karena itulah kita diperintahkan membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Agar kita terjaga dengan penjagaannya. Karenanya, tentunya berhubungan dengan keterangan kita ini, kita selalu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Waspadanya kita selalu meminta perlindungan kepada Allah, selalu minta penjagaan kepada Allah, selalu meminta tolong kepada Allah, selalu berwaspada daripada tipu daya syaitan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena telah banyak korban. Lakin lamma ghayaratis syayatin fitara aktsaril khalqi, telah banyak korban. Bukan satu, bukan dua. Banyak korban. Dan kita tadi sudah kita sebutkan, bukan hal yang mudah kita mengatakan kita selamat. Bukan. Bukan perkara yang mudah kita katakan kita pasti selamat. Tidak demikian. Hanyalah dengan pertolongan Allah kita selamat. Dan dialah yang nantinya akan memalingkan kita, atau syaitan pula yang akan memalingkan kita dari agama kita. Karena syaitan tidak pernah ridha dengan agama ini. Sebagaimana dia tidak ridha dengan agama bapak kita Adam yang hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Karena itulah Adam diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Karena ibadah kepada Allah saja, itulah Adam diciptakan. Tidak selainnya. Syaitan tidak ridha. Maka mereka akan memalingkan dari agama Allah. Dan kalau tentunya berpaling dari agama Allah, mereka juga memerintahkan agar kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah sebuah konsekuensi, keniscayaan di sisi syaitan. Kita berpaling dari agama Allah dan melakukan penyembahan kepada selain Allah. Itu sudah sebuah konsekuensi di sisi syaitan. Artinya syaitan menginginkan kita harus menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan ini kita dapat dibawa sesuai dengan keinginan syaitan. Wallahul musta'an. Maka ibadah yang itu sepenuhnya cinta, sepenuhnya merendahkan diri, yang tidak tegak ibadah kecuali dengan dua perkara ini, cinta dan merendahkan diri, menghinakan diri. Tetapi kemudian syaitan dapat mengalihkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada seorang cintanya luar biasa kepada siapa saja yang dia cintai melebihi dari Allah. Bisa saja itu adalah pimpinannya, bisa saja itu tokohnya, bisa saja itu adalah orang tuanya, bisa saja itu adalah istrinya, bisa saja dari orang-orang yang dicintai, melebihi cintanya kepada Allah. Sehingga kalau semua itu menyuruhnya untuk berpaling dari agama Allah, menyuruhnya untuk menjauh dari agama Allah, menyuruhnya untuk meninggalkan agama Allah, mereka serta-merta mengikutinya tanpa berpikir, karena dia cinta. Istrinya mengatakan, sampean ini kok kerjanya sholat aja, puasa aja, kerjanya belajar ilmu aja, ilmu agama. Ya kalau begitu kapan kita kayanya? Kapan kita kaya? Kapan kita dapat mobil, dapat rumah, dapat tanah, dapat gedung, dan seterusnya? Padahal tanpa disadari istri ini sudah merasakan kecukupan dari sang suami. Suaminya tidak pernah membuat istrinya lapar. Suaminya telah menempatkan dia di rumah yang terjaga dari panas, angin, air. Ketika cuaca dingin dia hangat, ketika cuaca panas dia adem, ada tempat berteduh. Tercukupi kebutuhannya setiap harinya. Kata Rasulullah, orang yang seperti ini orang yang kaya, kata Rasulullah. Jadi siapa yang tercukupi kecukupannya sehari-hari, itulah orang yang kaya. Tetapi ternyata kekayaan yang diinginkan lain. Sehingga dia lupa. Istrinya ini mengatakan kepadanya, kapan kita demikian dan demikian dan demikian seperti apa yang disebutkan tadi. Sang suami pun karena saking cintanya, dia pun mencoba mengikuti sang istri. Dia mulai meninggalkan majlis taklim. Dia mulai meninggalkan puasa-puasa sunnah. Meninggalkan ibadah-ibadah sunnah. Bahkan mengenaskan meninggalkan ibadah wajib. Ini cinta yang tidak pantas diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga penghinaan dirinya kepada hamba-hamba Allah yang lain. Yang ini sebetulnya tidak boleh diserahkan kepada hamba, hanya diserahkan kepada Allah. Tapi karena syaitan yang berusaha menggoda, menipu daya mereka, mereka pun mengikuti keinginan syaitan. Akhirnya ibadah ini diserahkan kepada makhluk, bukan diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana tipu daya syaitan. Karena itulah yang dikatakan di sini. Dan tentunya hal ini seperti apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa kullahum wa innahum atathum asyayatinu fastalathum 'an dinihim." Sesungguhnya saya, kata Allah, telah menciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan hunafa, dalam keadaan lurus fitrahnya, yaitu menyadari bahwa dia adalah hamba Allah dan sepantasnya dia menyembah hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerahkan ibadah itu kepada selain Allah, menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Wa innahum, tetapi mereka hamba-hamba Allah ini, kata Rasulullah dalam hadis qudsi ini, apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Tetapi mereka didatangi oleh para syaitan yang memalingkan mereka, menguasa mereka dari agama mereka, sehingga mereka pun berpaling dari agama mereka. Dan tentunya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau khabarkan dari Allah adalah as-shadiq al-masduq, seorang yang jujur dan benar pemberitaannya. Sehingga hamba-hamba Allah ini pun tergiring, terseret kepada penyembahan kepada selain Allah. Sehingga yang realita terjadi di sisi kita semua, kita lihat hamba-hamba Allah yang menyembah kepada selain Allah, itu adalah orang-orang yang dikuasai oleh syaitan. Fitrah mereka, akal mereka dikuasai oleh syaitan. Agama mereka dikuasai oleh syaitan. Bahkan syaitan memberikan tipu daya yang sulit bagi hamba ini untuk berpaling. Kesyirikan diindah-indahkan dengan bentuk agama. Diindah-indahkan dengan bentuk agama. Sehingga banyak yang melakukan kesyirikan dengan menyandarkannya kepada agama. Lihatlah, kalau kita lihat pelaku-pelaku kesyirikan, kok tempat ibadah masjid di bawah-bawah, cara ibadah mereka dengan membaca zikir, dengan membaca bacaan-bacaan seperti apa yang diperintahkan oleh agama. Karena orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan syirik ini, dia tidak merasa ini adalah syirik. Ini adalah agama. Ya, mungkin biasa kita sering mendengarkan di sebagian masjid, sebelum ditegakkan sholat, senandung kesyirikan disenandungkan. Tapi dengan ragam atau bentuk penyajian, bentuk penyebutan, kesannya ini adalah sebutan zikir, salawat, bacaan-bacaan agama. Sehingga orang melihat ini adalah agama, mana mungkin ini adalah syirik. Sulit bagi mereka untuk keluar dari masalah ini. Demikian pintarnya syaitan. Liciknya syaitan. Menggunakan tipu daya dengan agama. Mereka menguasai agama ini. Apa mereka menguasai agama hamba ini. Dan memalingkan hamba ini kepada penyembahan kepada selain Allah dengan agama mereka. Wallahul musta'an. Yang tentunya semua itu tidak diridhai oleh Allah. Semua itu tidak didatangkan oleh Allah sedikit pun, satu pun dari dalil untuk menguatkan perbuatan itu. Bahkan Allah tidak ridha mengharamkannya selama-lamanya. Kalaupun mereka mengatakan ini agama, ini dalilnya, Allah tidak pernah menurunkan dalil tentang perbuatan mereka. Karena itu dikatakan di sini, ma lam yunazzil bihi sultana. Allah sama sekali tidak pernah menurunkan dalil hujjah tentang perbuatan mereka ini. Hal ini kama rawa dzalika anillah, sebagaimana diriwayatkan hal ini dari Allah alamul khalq, yaitu Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan hal ini dari manusia yang paling mengetahui tentang Allah, yaitu Rasulullah. Dan manusia yang paling mengetahui dari hamba-hamba Allah, yaitu Rasulullah. Jadi manusia yang paling mengerti tentang Allah, yaitu Nabi Muhammad. Dan manusia yang paling pinter dari hamba-hamba Allah, yaitu Nabi Muhammad. Diriwayatkan, dihabarkan oleh beliau bahwa kita semua akan ditipu oleh syaitan kalau tidak berwaspada, sebagaimana telah banyak korban akan dikuasai agama kita dan akan diperintahkan kita kepada kesyirikan kalau kita tidak menjaga diri kita dan melindungi diri kita dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ammau anqubhi syirki hatta dhannuhu hasana, mereka pun dibutakan oleh syaitan. Dibutakan mata kalbunya, bukan mata basirah pandangannya ini, tapi mata kalbunya dibutakan. Kalau mata kalbunya buta, buta semuanya. Naam. Sehingga mereka dibutakan oleh syaitan, hatta dhannuhu hasana, sampai kesyirikan. Jadi dibutakan angkubahi syirki, dibutakan dari jeleknya, jahatnya, busuknya, kotornya kesyirikan, dibutakan matanya, mata kalbunya oleh syaitan karena telah dirubah. Hatta dhannuhu hasanan, sampai kemudian syirik, yang jelas-jelas itu syirik, jelas-jelas itu rusak, jelas-jelas itu jelek, jelas-jelas itu jahat. Mereka lihat, ih bagus sekali yang namanya kesyirikan ini. Indah sekali. Bagus dan indah sekali. Seperti itulah orang yang melakukan kesyirikan. Kalau kita mau praktekkan di lapangan, kita tanya orang yang melakukan kesyirikan, apa yang mereka dapatkan dari ibadah syirik itu? Mereka katakan, oh luar biasa, kita betul-betul menangis, betul-betul khusyuk, betul-betul menjadi seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanallah. Padahal itu adalah kesyirikan. Yang kalau dia sholat bersendirian, sholat sunnah misalnya, sunnah rawatib, sholat sendirian kan, dia tidak akan menangis, dia tidak akan bersedih, dia tidak akan menyadari dia lagi beribadah kepada Allah. Berbeda kalau mereka melakukan kesyirikan, mereka menangis, mereka meraung-raung, karena ibadah syirik ini telah diindah-indahkan oleh syaitan. Tapi kalau sholat sunnah sendirian, di siang hari atau di malam hari sendirian, dia tidak pernah menang, dia tidak pernah merasakan khusyuknya sholatnya. Karena ini adalah ibadah kepada Allah, dan itu adalah ibadah kesyirikan. Beda. Maka ketika kita tanyakan, bagaimana ibadah syirik Anda? Oh, luar biasa. Kita dibuat tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah. Itu kata mereka. Kita lihat satu contoh dari tarian sufiyah yang berputar itu, yang pakai songkok yang tinggi itu, pakai rok, lantas pakai gamis, pakai rok. Dikatakan pakai rok karena bukan sarung, lebar sekali. Mereka di awal mula berputar diiringi dengan musik, diiringi dengan wirid-wirid menurut mereka, diiringi dengan sebutan-sebutan menurut mereka. yang setan sudah mengambil alih agama mereka. Mereka berputar. Kenceng, kenceng, kenceng. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang biasa. Orang manusia biasa. Tidak bisa. Itu di luar kemampuan manusia. Tetapi mereka bisa melakukannya karena dibantu oleh setan. Ketika sampai mereka gila, karena landasan dasar mereka berzikirlah kepada Allah, sampai keadaanmu seperti orang gila. Berzikirlah kepada Allah sampai keadaanmu seperti orang gila. Ini kaedah mereka. Apa mereka katakan? Uzkurillah ka'annaka majnun. Berzikirlah kepada Allah seperti kamu orang gila. Berputar. Setelah berputar itu berhenti. Kamu tanya kepada mereka, bagaimana kok sampai bisa berputar? Dan saya telah bertemu dengan kekasih saya dalam keadaan saya tidak merasa bosan dengan. Padahal ini adalah bukan ibadah, menari, berputar, thariqah sufiyah. Itulah syaitan mengindah-indahkan suatu yang syirik. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.